إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab ma jaa fi man lam yuqni' bil halafi billah. Bab tentang apa hukum atau dalil-dalil tentang orang yang tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Berarti di sini walaupun pembahasannya mirip dengan bab yang pernah dibahas, haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, bahkan syiriknya bersumpah dengan nama selain Allah. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَقْ. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Tetapi bab ini, yang akan dibahas ini, lebih menekankan pada orang yang diberikan padanya sumpah atas nama Allah. Yakni, ketika seseorang kepada kita bersumpah, wallahi, demi Allah, maka sikap kita harus muqni'. Muqni' artinya menerima, ridha dengan apa yang diucapkan oleh dia dengan sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kalau kemarin hukum bersumpahnya, kalau sekarang hukum seorang yang diajak bicara dengan sumpah, bagaimana sikapnya? Harus puas dengan sumpah atas nama Allah. Jangan menuntut yang lain. Saya tidak ridho dengan sumpah seperti itu saja. Kurang cukup bagi saya belum puas. Kalau kamu bersumpah dengan ngijek Quran, saya mau. Ini na'udzubillah. Berarti sekarang kesalahan pada orang yang dia diberikan sumpah dengan nama Allah, ternyata tidak puas. Apa hadis-hadis yang berbicara tentang ini, atau ayat-ayat yang berbicara tentang ini, dikatakan di sini bab maja'a fi man lam yuqni' bil halafi billah. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang seseorang yang tidak puas dengan sumpah atas nama Allah. Belum puas dengan sumpah atas nama Allah. Disebutkan riwayatnya oleh musannif rahimahullah, an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum man hulifa lahu billahi falyusaddiq wa man hulifa lahu billahi falyarda وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Dan disebutkan oleh muhaqqiq di sini, diriwayatkan oleh Ibn Majah dengan nomor hadis 2101. Dalam bab kafarat, bab مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى. Babnya bab, barang siapa yang dia diberi sumpah dengan nama Allah, hendaklah dia ridha. Wahuwa hadisun sahih. Dan hadis ini dikatakan hadisun sahih, kata muhaqqiq. Qala, maka dikatakan selanjutnya, dalam syarahnya, qauluhu la tahlifu bi abaikum, ucapan awal dari hadis ini, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian atau nama nenek moyang kalian. Ini adalah bab yang pernah dibahas. Taqaddaman nahyu 'anil halaf bighairillahi 'umuman. Sudah dibahas pada larangan untuk bersumpah dengan nama selain Allah secara umum. Dilarangnya bersumpah dengan nama apapun selain nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nenek moyang, tidak boleh bersumpah dengan langit dan bumi, tidak boleh bersumpah dengan makhluk manapun. Dan itu dikatakan syirik. Sudah dibahas pada babnya. Kemudian ucapan berikutnya, man hulifa lahu billahi falyusaddiq. Barang siapa yang dia diberi sumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia percaya. Disuruh percaya saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini juga potongan hadis yang berikutnya. Dan kalau tadi hukum bagi orang yang bersumpah, hendaklah dengan nama Allah. Sekarang hukum orang yang mendengarkan, orang berbicara dengan atas nama Allah dan bersumpah atas nama Allah. Maka yang mendengar ini hendaklah percaya. Hadza mimma awjabahu Allah 'ala 'ibadihi. Dan hukumnya wajib atas para hambanya. Wa haddahum 'alaihi fi kitabih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk percaya kepada Allah dalam sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an. Percaya atas nama Allah atau percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya umum. Percaya dengan ucapan Allah. Percaya dengan ucapan orang yang diutus oleh Allah. Percaya dengan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga percaya dengan orang yang berbicara atas nama Allah dan bersumpah dengan nama Allah. Maka dikatakan di sini, ayat-ayatnya sangat banyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa kunu minas sadiqin. Wahai manusia atau wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiq. Sadiq adalah yang membenarkan, yang percaya. Kunu ma'as sadiqin. Demikian pula Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, Allah sebutkan kriteria-kriteria mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, sampai pada kalimat wassadiqina wassadiqat, dan orang-orang laki-laki yang sadiq, jujur dan mempercayai. Demikian pula wanita-wanita yang jujur dan percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, kalau saja mereka mau percaya pada Allah, niscaya lebih baik buat mereka. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita katakan tadi maknanya luas. Percaya pada ucapan Allah. Percaya pada ucapan yang diucapkan oleh utusan Allah. Dan percaya pada ucapan-ucapan yang diatasnamakan Allah dengan sumpah atas nama Allah. Maka orang-orang yang disebut dengan nama Allah, dengan sumpah atas nama Allah, hendaklah dia percaya. Kalau mereka mau percaya kepada Allah, maka niscaya lebih baik. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Wahuwa ahlu al-hal ahlil birri. Dan ini keadaan orang-orang ahlul bir. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang dikatakan dengan kalimat al-birra dalam Al-Quran. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal-maghrib. Bukanlah yang namanya bir, yang namanya kebaikan itu kamu menghadap ke timur dan ke barat, atau masuk ke Masjidil Haram, atau keluar dari Masjidil Haram dalam keadaan mundur. Bukan itu yang namanya albir. Tetapi walakin albirra, yang namanya albir adalah man amana billah, yaitu yang percaya pada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal malaikah, dan para malaikatnya. Wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab-kitabnya dan nabi-nabinya. Wa atal mala ala hubbihi, dan juga memberikan sadaqah dengan keridhaan ala hubbihi, yakni dengan sukarela dan keridhaan kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang musafir, dan juga as-sa'ilina wa firriqab, orang yang meminta-minta maupun orang-orang yang dalam tawanan. Wafir riqab bisa juga para budak-budak. Wa aqamas salah, dan juga orang yang menegakkan salat, yang mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji-janjinya ketika dia berjanji. Qala was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan juga al-birra adalah orang yang sabar dalam kesulitan-kesulitan, dalam perkara-perkara yang jelek dia tetap sabar. Hanya kejelekan-kejelekan dalam artian musibah, kejelekan yang Allah takdirkan, minal qada'i wal qadar, dia orang-orang yang sabar. Wahinal ba'as, dan ketika terjadinya suatu perkara yang jelek. Ula'ikal ladhina sadaku, kata Allah, itulah orang-orang yang sadaku, yang jujur, terpercaya, dan mempercayai Allah. Wa ula'ikahumul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Allah awali dengan masalah percaya, dan diakhiri juga dengan masalah percaya. Apa albir? Albir, walakin albir man amana billah, yaitu yang percaya kepada Allah. Dan diakhiri dengan kalimat ulaikal, dikatakan ulaikal ladina sadaku wa ulaikahumul muttaqun, merekalah orang-orang yang sadaku, yang jujur dan mempercayai, mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka untuk dalil tentang harusnya kita percaya pada Allah sangat banyak. Dalil wajibnya kita menjadi orang-orang yang shadiqin, orang yang jujur dalam bersumpah, jujur dalam berbicara, jujur tidak berdusta, ini juga sangat banyak. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tadi, وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى, maka barang siapa yang diberi kalimat dengan sumpah atas nama Allah, maka hendaklah dia ridha. Ridha dengan apa yang diucapkan oleh orang tadi dengan nama Allah, dengan sumpah. Wa man lam yardha falaysa min Allah, barang siapa yang tidak ridha, maka dia bukan golongan Allah. Kalau dia hizbullah, golongan Allah, mestinya dia percaya sesuatu yang di atas namakan Allah atau dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yakun lahu bihukmi syari'ah ala khasmihi illa al-yamin fa ahlafahu. Sesungguhnya kepada orang beriman pun harus percaya tanpa sumpah. Kalau saudaramu mukmin saleh, kita kenal dia adalah orang yang ahli ibadah, orang yang beriman, maka cukup kita akan katakan benar dia, saya percaya. Seperti apa yang dilakukan oleh para imam-imam terhadap imam-imam lainnya, para ulama ahlul hadis kepada para ulama ahlul hadis yang lainnya, bahwa aku percaya pada mereka. Bahkan ketika ada orang yang membawakan berita yang bertentangan dengan berita orang yang dia kenal kesolehannya, yang dia kenal keimanannya, dia katakan, aku lebih percaya kepada fulan daripada kamu. Ini orang yang syubhat tadi, mubtaji', ahli bid'ah ini yang sesat tadi, menyatakan satu kalimat. Oh, sesungguhnya saya itu tidak sesat, sesungguhnya saya itu, sesungguhnya saya itu. Kata Imam Ahmad, sungguh, yang memberitakan kepadaku tentang kamu, lebih aku percaya daripada kamu. Orang yang memberitakan tentang kamu, lebih aku percaya, lebih thiqah daripada kamu. Siapa yang memberitakannya? Seorang yang saleh, ahlul hadis, seorang alim, amil, seorang ulama yang beramal dengan ilmunya, ahli sunnah, sunni, mengikuti jalannya salafus saleh, terkenal bagaimana kesalehannya, maka itu lebih dipercaya. Ini khonifinin a'azakumullah, hukum asalnya, walaupun tidak bersumpah, harusnya kita saling percaya. Semestinya. Kita kenal saudara kita yang tiap hari terbukti kesuniannya, terbukti keimanannya, terbukti kalau dia berjalan di jalan hak, di jalan sunnah, maka tentunya dia lebih kita percaya daripada mereka-mereka yang kita tidak jelas, imannya tidak jelas, madhabnya tidak jelas, bagaimana jalannya dia mengikuti aliran apa dalam keadaan bukan ahli sunnah. Maka tentunya kita lebih percaya kepada mereka yang terkenal kesolehannya, sunnahnya, imannya, ibadahnya. Semakin kita kenal dia saleh, maka semakin kita percaya kepadanya. Ini hukum asal, tanpa sumpah. Maka dikatakan selanjutnya, kalau lam yakun lahu bihukmi syariah ala khasmihi, kalau terpaksa secara hukum syariah, mau tidak mau dia harus bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah. Seperti terjadi pada mukhasamah. Mukhasamah adalah pertikaian antara dua. Ini orang yang kita kenal, ahlu sunnah, yang kita kenal saleh. Ini juga sama. Ternyata terjadi perbedaan berita. Bahkan terjadi saling mengaku hak. Yang satu mengatakan itu hak saya pemiliknya. Yang lain mengatakan tidak, itu hak saya pemiliknya. Bagaimana? Maka yang demikian harus dilihat. Bahwa siapa yang hukum asalnya dia memegang barang itu, dan siapa yang mengaku-ngaku bahwa itu miliknya. Maka liyamin, sumpah ala man ankar. Siapa yang mengingkari hendaklah dia bersumpah, dan siapa yang mengaku-ngaku hendaklah dia mendatangkan bayyinah. Al-bayyinati lil mudda'i, al-bayyinatu lil mudda'i, wal yaminu ala man ankar. Orang yang mengaku-ngaku, maka hendaklah membawa bukti. Apa buktinya kalau rumah ini rumahmu? Apa buktinya kalau barang ini milikmu? Hat, bayyinah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka si pemilik barang tadi, kita katakan, mau kamu mengingkarinya dengan sumpah? Siap kamu bersumpah? Iya, saya bersumpah demi Allah bahwa ini barang saya beli dengan harta saya. Wallahi, watallahi, wabillahi. Mau apa lagi? Harus dihormati nama Allah. Berarti di sini, min hukmi syariah, dari hukum syariah dia harus bersumpah. Padahal hukum asalnya tidak dianjurkan untuk banyak-banyak sumpah. Memberitakan berita-berita yang jujur. Dan hendaklah kita mendapatkan berita dari orang yang saleh, yang terpercaya. Percayailah. Cukup. Tidak perlu dengan sumpah-sumpah. Kecuali, jika lam yakun lahu bihukmi syariah ala khasmihi illa al-yamin, kalau terpaksa dengan hukum syariah dia harus bersumpah, fa ahlafahu, maka hendaklah dia bersumpah. Fala raiba annahu yajib alaihi ridha, kalau sudah bersumpah maka tidak boleh lagi dia menentang sesuatu yang diatasnamakan dengan sumpah atas nama Allah. Tidak boleh menolak apa yang diucapkan dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Harus puas, harus ridha, dan harus percaya. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana kalau ternyata ada ganjalan? Ini orang bersumpah atas nama Allah. Padahal saya tahu betul. Saya ingat betul kalau itu adalah milik saya atau milik fulan. Bagaimana? Mempercayai apa yang dilihat dengan matanya, atau mempercayai dan menghormati sumpah yang diucapkan oleh orang tadi? Hah? Tentunya tetap iman kepada Allah. Menghormati nama Allah yang disebutkan oleh orang tadi, itu lebih dipentingkan. Ngalah. Ngalah karena Allah SWT. Karena ucapannya disebutkan atas nama Allah dengan wallahi atau tallahi atau billahi. Maka kita harus menghormatinya. Dan kita harus menerima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan kamu merasa bahwa kamu lebih yakin terhadap kedustaan orang itu daripada Rasulullah SAW ketika dengan sumpahnya munafikin. Rasulullah SAW, apa tidak tahu kalau munafik itu berdusta? Tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi taunya, yakin atau tidak yakin? Kalau kita katakan yakin, keyakinannya dengan keyakinan kamu tadi, lebih yakin mana? Lebih yakin Rasulullah, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah langsung. Sebelum datang ke Madinah, pulang dari Hudaybiyah, Allah sudah turunkan ayatnya, sayahlifuna lak. Mereka akan bersumpah kepadamu. Mereka akan berkata, inna buyutana aurah. Dan sayaqulul mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka orang-orang A'rab Badui itu, munafikin itu akan berkata kepadamu dengan sumpah, Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sungguh kami waktu itu disibukkan dengan keluarga kami dan anak-anak kami. Kami ada uzur, kami begini, kami begitu. Wallahi. Khonibidina azakumullah. Bagaimana sikap Rasulullah SAW dengan sumpah-sumpahnya munafikin? Bagaimana sikap Rasulullah dengan sumpah mereka atas nama Allah? Dalam keadaan tahu mereka berdusta. Diterima atau tidak diterima sumpahnya? Dipercaya atau tidak dipercaya mereka? Dipercaya. Bahkan sampai-sampai munafikin itu di belakang Rasulullah mentertawakan. Dasar munafikin. Memang dalam hati mereka ada zaig. Dalam hati mereka ada kekufuran. Kalau di depan Rasulullah, qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau sudah berpaling kepada setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, innama nahnu mustahzi'un, sungguh kita main-main saja. Kita permainkan Rasul, kita bohongi dia dan seterusnya. Di depan Rasulullah amanna, di belakangnya ketika kembali kepada setan-setannya, bergabung bersama setan-setan mereka, maka mereka mentertawakan dan memperolok-olokkan. Di antara olok-oloknya mereka, mereka menyatakan Rasulullah udhun. Huwa udhun. Udhun artinya orang yang gampang percaya. Kita bohongi percaya. Kita katakan percaya. Kita bilang begini wallahi percaya. Sampai dikatakan udhun. Maka Allah bantah. Qul. Udhunu khairin lakum. Udhun Rasulullah, sifat Rasulullah percaya, itu baik buat kalian. Beriman pada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Yani yu'minu billah. Allah subhanahu, Rasulullah SAW beriman kepada Allah. Maka percaya dengan sesuatu yang dikatakan dengan wallahi, demi Allah. Ya sudah, kalaupun kita terzolimi, kalaupun kita dalam keadaan haknya terampas, ihtasib, mengharapkanlah hisab dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkanlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala raiba annahu yajib alaihi ridha, maka mesti kita ridha dengan ucapannya itu dan kita percaya. Wa amma idza kana fi ma yajri bainan nas, adapun apa yang sudah berlangsung di antara manusia, mimma qad yaqa' fil i'tidharat min ba'dihim li ba'd wa nahwi dhalik, kalau apa yang terjadi di kalangan manusia, sebagian memberikan uzur kepada sebagian yang lain dan lain-lainnya, fahadha min haqqil muslim ala muslim, maka itu adalah hak muslim kepada muslim yang lainnya. An yaqbal minhu idza halafa lahu mu'tadiran, maka hendaklah menerima uzurnya, alasan seorang muslim, apalagi halafa lahu, apalagi bersumpah dengan nama Allah mu'tadiran atau mutabarrian min tuhmah. Mu'tadiran adalah memberikan udur-udurnya. Demi Allah saya enggak sengaja, sungguh wallah saya enggak sengaja. Maka itu udur namanya. Maka kita berikan udur. Karena dia bersumpah dengan nama Allah, kita berikan udur baginya. Atau mutabarrian min tuhmah, atau dia sumpah untuk melepaskan diri dari tuduhan. Kamu, tidak ada orang lain di sini kecuali kamu. Maka jelas yang berbuat ini adalah kamu. Tiba-tiba dia bersumpah. Tidak demi Allah. Wallah, bukan saya yang melakukannya. Mutabarrian min tuhmatin. Dia berlepas diri dari tuduhan tadi dengan sumpah. Maka mau apa? Kalau dia tidak punya bukti apapun, maka tentunya harus menghormati nama Allah yang disebutkan olehnya dengan sumpah. Wa min haqqihi alaih. Maka haknya seorang muslim adalah an yuhsin bihi dhon, hendaklah kita berbaik sangka kepadanya. Idzal lam yatabayyan khilafuh, kalau belum terbukti yang selain itu. Perhatikan, selama belum terbukti yang selain itu, berarti namanya bukti pertama sebelum sumpah. Ini kalau pengadilan dua orang bertikai, pertama al bayyinatu lil mudda'i, pertama bayinah bagi orang yang menuduh atau yang mengaku-ngaku. Orang ini tidak diminta sumpah, tapi yang menuduh. Kamu menuduh dia, apa buktinya? Kalau ada buktinya yang jelas, apalagi ada saksi yang melihatnya, maka saksi itu yang bersumpah, wallahi saya melihat dia. Demikian. Tapi kalau dia tidak bisa membawa bukti, bagaimana? Mau dengan apa? Maka tinggal orang ini bersumpah. Maukah engkau bersumpah untuk membebaskan dirimu dari tuduhan ini? Iya. Saya siap disumpah dengan nama Allah. Dan saya akan katakan dengan tegas, wallahi, watallahi, wabillahi, saya tidak melakukannya, saya tidak berbuat itu. Selesai. Jadi ini belakangan, sumpah ini. Bukti dulu. Berarti di sini dikatakan, qabla, sebelum la tabayyan, atau illa in tabayyana lahu. Kalau sudah tabayyan, ya sudah. Jangan diminta sumpah. Kama fil athari an Umar, sebagaimana dalam athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran wa anta tajid laha fi ghairihi mahmalan. Jangan engkau berprasangka dengan ucapan seorang muslim yang keluar dari mulut seorang muslim dengan prasangka yang jelek, kalau bisa dipahami kepada paham yang lain, kalau bisa dipahami kepada makna lain. Tajid laha fil khairi mahmalan, yakni mahmal maknanya ihtimal. Kalau ada kemungkinan yang baik, maka berprasangkalah yang baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan pepatah, jangan kamu berprasangka jelek kalau ada 1000 kemungkinan baik. Jadi 1000 kemungkinan baik itu yang kita tebak. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dia mengucapkan satu kalimat. Oh mungkin maksudnya begini. Oh mungkin maksud dia begini. Kasih ihtimalat yang khair sebelum kamu menuduh dengan tuduhan yang jelek. Sesungguhnya demikian pula pada amalan, pada perbuatan. Kamu lihat orang itu jalan ke arah tempat yang jelek. Jangan langsung kamu berprasangka dengan prasangka jelek, tapi berikan 1000 kemungkinan yang baik. Apa 1000 kemungkinan baik? Mungkin hanya lewat mau ke sana dia, di belakangnya tempat jelek itu. Atau mungkin dia begini, mungkin dia tersesat, mungkin, sekian mungkin. Yakni sebelum kita berprasangka yang jelek, cari kemungkinan yang baik. Jangan-jangan begini, jangan-jangan. Ini adalah husnudzan namanya. Lafadznya Umar menyatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin. Jangan engkau berprasangka dengan ucapan yang keluar dari seorang muslim dengan prasangka yang jelek. Kalau ternyata engkau mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang baik, yakni bisa ditafsirkan ke arah yang baik. Wa fihi, dan dalam bab ini pun kita mendapatkan faedah, at-tawadhu' wal ulfah wal mahabbah. Kita mendapatkan faedah penting, yaitu al-ulfah, wat-tawadhu', saling rendah hati, saling sayang menyayangi. Ulfah adalah saling jinak satu dengan lainnya, akur, tidak bertikai, tidak bermusuhan, tidak berburung sangka, tidak saling menuduh, tidak saling mencerca, tidak saling memperprasangka dengan prasangka-prasangka yang jelek. Wal mahabbah, dan saling cinta mencintai. Ini namanya ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah ala ilmi sunnah, persaudaraan di atas ilmu sunnah. Rasulullah SAW yang mengajarkan sunnah-sunnah ini, dan Rasulullah yang menggariskannya, maka seorang yang mengaku ahlu sunnah harus berpegang dengan sunnah ini. Jangan, pertama, jangan kalian menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek kalau masih ada kemungkinan baik. Yang kedua, jangan berprasangka dengan prasangka yang jelek kalau kita masih bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan yang baik, atau menebak dengan tebakan-tebakan yang baik. Yang ketiga, kalau ternyata kita melihat sesuatu yang jelek dan kita ucapkan kepadanya dengan nasihat, dia mengingkari dengan sumpah, maka terimalah sumpahnya. Ridhoilah dan percaya. Kalau gitu saya mohon maaf. Kalau ternyata tidak demikian, semoga Allah SWT memaafkan saya dan kamu. Selesai. Ikhwani fillah azakumullah, berarti orang itu dalam keadaan tidak berbuat memang. Atau orang itu dalam keadaan memiliki sesuatu rasa malu yang besar, sehingga sampai dia berbuat ucapan yang seperti itu dengan dusta atas nama Allah. Maka kita tidak peduli dengan apa yang dibalik itu. Tetapi kalimat Allah yang disebut olehnya, kalimat wallahi, kalimat demi Allah, maka itu yang kita hormati. Mau mereka tuduh bahwa kita adalah orang yang gampang percaya. Kamu itu jangan gampang percaya. Kau lemah banget. Biar. Qul udhunu khairin lakum. Udhun itu baik buat kalian. Gampang percaya itu kan baik buat kalian. Kalian untung lah. Ya sudah. Saya rugi gak apa-apa. Silahkan dia berurusan dengan Allah. Oh begini-begini. Iya, saya percaya. Begini-begini. Iya. Apalagi dengan nama Allah. Baik. Kalau begitu, saya terima. Kalau kamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, percayanya kita pada orang tadi bukan pada pribadinya tapi pada kalimat Allah yang disebut olehnya. Kalau pada pribadinya kita akan percaya pada orang-orang yang saleh, pada orang yang beriman. Tetapi kalau ada seorang munafik yang bersumpah dengan nama Allah, maka kita tidak bisa mengucapkan kecuali apa yang diucapkan dengan nama Allah, maka kita katakan itu pengakuannya. Wallahu ta'ala. Mau apa lagi? Dia mengaku demikian. Qala wa dhalika wa ghairi dhalika minal masalih allati yuhibbuha Allah. Dan juga hikmah-hikmahnya sangat banyak, yaitu perkara-perkara yang berupa maslahat-maslahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yakhfa 'ala man lahu fahmun. Maslahat-maslahatnya sangat banyak dan tidak samar bagi orang yang memiliki pemahaman. Wa dzalika min asbab ijtima'il qulubi 'ala ta'atillah. Dan ini merupakan penyebab bersatunya hati di jalan Allah, bersatunya hati di atas ketaatan kepada Allah. Kalau berbicara persatuan-persatuan, ini perangkatnya. Perangkat persatuan. Kalau ada ini, insyaallah persatuan akan terjalin. Kalau tidak ada yang demikian, maka tidak akan terjalin persatuan. Yang akan terjadi terus perpecahan, saling tuduh-menuduh, saling sangka-menyangka, saling mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek. Mereka bersumpah tidak diterima, dengan nama Allah tidak tunduk. Maka yang terjadi adalah perpecahan. Apalagi kalau ternyata tidak cukup dengan sumpah atas nama Allah, mereka meminta dengan sumpah-sumpah yang bid'ah. Kalau sumpah atas nama Allah sih gampang, semua orang bisa. Nggak bisa kalau sumpahnya cuma itu tok. Saya minta kamu mengucapkan sumpah demikian. Demikian. Ucapan-ucapan bid'ah. Sampai mereka mengadakan sumpah pocong. Dengan diikat kain kafan seperti mayit, seperti jenazah. Kemudian disumpah, kalau kamu tidak begini, kamu mendapatkan laknat, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Padahal dengan kalimat wallahi, sudah cukup. Seorang muslim harus menghormati kalimat wallahi. Seorang mukmin harus yu'minu billahi. Beriman pada Allah SWT. Wa yu'minu lil mu'minin. Apa itu maknanya yu'minu lil mu'minin? Yu'min di sini maknanya percaya. Percaya kepada Allah dan percaya untuk orang-orang yang beriman. Percaya kepada mereka-mereka yang beriman. Ketika mereka mengucapkan kalimat apalagi dengan wallahi, maka kita percaya. Kalau enggak ada kepercayaan, apakah bisa ada persatuan? Enggak akan ada persatuan. Mau cukur curiga, jangan-jangan tukang cukurnya menyembelih saya. Ambil pisau takut, jangan-jangan tukang cukur akan membunuh saya, melihat pisaunya, melihat senjatanya. Mau membangun rumah, jangan-jangan ini orang ini akan korupsi sekian banyak. Mau dia berdagang dengan temannya, jangan-jangan selalu dalam keadaan tidak percaya. Apakah dia bisa hidup? Lah wallah, hidup aja gak bisa. Apalagi dia akan menjalankan konsekuensi-konsekuensi keislamannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, percaya kepada orang-orang yang beriman, itu harus. Dan lebih-lebih lagi, kalau orang beriman itu mengatasnamakan Allah. Kecuali kalau seorang itu terbukti pendusta, kemudian dia sekali berdusta, dua kali berdusta, tiga kali berdusta, maka para ulama akan mencap bahwa orang ini kadzab, maka riwayatnya tidak diterima. Hadisnya dhaif, lemah. Kenapa? Karena sudah terbukti. Berarti dia tidak saleh. Sehingga yang namanya seorang rawi yang fiqah terpercaya adalah seorang yang secara hafalan kuat dan juga secara agama dia saleh. Secara agama dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbukti taat kepada perintah-perintah Allah dalam hal-hal yang besar, dalam perkara-perkara yang sangat penting, insyaallah pada perkara-perkara muamalah pun dia akan jujur. Insyaallah, kalau dia takut kepada Allah dalam perkara-perkara itu, dia juga akan takut kepada Allah dalam perkara-perkara lain, dalam perkara-perkara muamalahnya. Insyaallah dia akan jujur. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, demikianlah namanya kita menilai seseorang. Qala, dikatakan selanjutnya, thumma innahu yadkhul fi husnil khuluq, dan juga ini termasuk di dalam husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW menyatakan, bu'ithnu li utammima makarimal akhlaq, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Alladhi huwa afqal ma yuwa' fi mizanil 'abdi, yang merupakan timbangan terberat dalam timbangan seorang hamba setelah la ilaha illallah, setelah tauhid. Khana bin 'azakumullah, disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi yang menceritakan tentang timbangan yang terberat bagi seorang hamba adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau akhlaknya baik, itu tanda keimanannya semakin sempurna. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Maka kalau imannya terbukti baik, insyaallah akhlaknya pun akan baik, ucapannya pun akan jujur, apalagi sumpahnya. Percayalah kepada mereka, terima beritanya, terima riwayatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan wa huwa min makarimil akhlaq, maka menerima dan percaya berita dari seorang mukmin, apalagi dengan sumpah, maka itu adalah kemuliaan akhlak, bukan kerendahan. Sekarang ini banyak orang-orang yang dalam keadaan mengira kalau mudah percaya kepada seseorang yang beriman itu dikatakan jelek. Kalau tidak percaya dengan orang yang tidak kita kenal, wajar. Karena tidak dikenal. Tidak dikenal imannya, tidak dikenal ibadahnya, enggak dikenal akhlaknya, enggak dikenal alirannya. Tapi kalau dia kenal betul bahwa seorang ini orang yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada kitab-kitabnya, pada malaikatnya, pada hari akhir, beriman kepada qada wal qadar, bahkan dia bermadhab ahlus sunnah, dan kita kenal bagaimana sunnah-sunnahnya, maka kita percaya kepadanya. Dan itu bukan kerendahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sekali lagi, kecuali kalau sudah terbukti bahwa pengakuannya dusta, pengakuan sunnahnya dusta, pengakuan kalau dia pengikut salaf dusta, terbukti pada perbuatan-perbuatannya, bahkan terbukti pada muamalahnya, dia adalah orang-orang yang memang pendusta, pembohong, penipu, bahkan orang yang menjadi korban sudah banyak, muttafaqun alaih. Muttafaqun, ya muttafiqun haula. Semuanya sepakat kalau orang ini sudah terbukti pendusta. Walaupun dia mengaku ahli sunnah, walaupun jenggotnya panjang, walaupun dia dalam keadaan pakai jubah, tetap kita katakan tidak. Saya tidak percaya pada kamu. Khana bin na'azakumullah, ini adalah bukti, bayyinah. Dan bayyinah itu didahulukan. Khana bin na'azakumullah, kalau bayina sudah ada, enggak perlu kita yastahlif, minta sumpahnya. Ayo kamu bersumpah, enggak perlu. Karena bayina sudah banyak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam keadaan demikian kita bisa membedakan kalau seorang itu terbukti ahli sunnah yang saleh, yang terbukti kesunahannya, keimanannya kita kenal, maka hendaklah kita percaya kepadanya, dan itu adalah akhlak yang mulia. Jangan su'uban, jangan berburuk sangka. Fata'ammal ayyuhan nasih li nafsihi ma yuslihuka ma'allahi ta'ala. Maka perhatikanlah wahai seorang yang memberi nasihat kepada dirinya. Perhatikan ma yuslihuka, perhatikan apa yang akan memperbaiki kamu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan memperbaiki kamu dengan Allah, ini berhubungan atau hubungan kamu dengan Allah, bagaimana bisa baik? Perhatikanlah. minal qiyami bihuquqihi, di antaranya yang memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah agar dia menjadi dekat dengan Allah adalah qiyam bihuquqihi, menunaikan hak-hak Allah. Wa huquqi ibadihi, dan hak-hak hamba Allah. Hak Allah sudah jelas, kita harus beriman kepadanya, harus percaya dengan berita-beritanya, harus memuliakannya, mengutamakannya, mengagungkannya, menghormatinya setinggi-tingginya, karena Allah SWT maha tinggi, maha mulia. Dan juga kita menunaikan hak-hak para hamba. Apa itu hak-hak para hamba? Hak-hak para hamba seperti yang sudah pernah dibahas, hakul muslim alal muslim, haknya muslim terhadap muslim yang lain. Itu adalah harus ditunaikan haknya para hamba. Jika memberi salam, jawablah. Jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit, ditengok. Kalau dia meninggal, antarkan jenazahnya. Dan seterusnya. Sampai pada hak yang sedang kita bahas. Kalau dia menyampaikan berita, kita percaya. Apalagi dengan nama Allah, wajib percaya. Ini haknya seorang muslim, haknya para hamba. Dan termasuk haknya para hamba adalah idkhalus sururi alal muslimin, memberitakan atau memasukkan berita-berita gembira, as-surur, kegembiraan kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin. Jangan memberitakan dengan berita-berita yang menyempitkan hati mereka. Kasihan mereka. Beritakan, insyaAllah Allah akan menolong kalian. Beritakan, Allah akan membela kalian, Allah akan memuliakan kalian. Beritakan dengan berita-berita gembira, idkhalus surur alaihim. Ini haknya mereka. Haknya kaum muslimin adalah kita memasukkan berita-berita yang menggembirakan mereka. Jangan berita-berita yang membuat mereka stres. Ditakut-takuti dengan berita-berita. Beritanya sudah mengerikan, ditambah bumbu, berbagai macam bumbu masak. Tambah mengerikan. Dan lagi pula, sampai dicongkel matanya. Lagi pula, ketika itu begitu-begitu dan seterusnya sampai detail. Sampai kaum muslim itu bingung. Kita terus, gak apa-apa ini kita menjalankan sunnah. Loh, apa akibatnya? Takut dia menjalankan sunnah. Gara-gara berita-berita bodoh tadi. Kalau orang Belanda memberitakan berita yang mencelekkan, yang mencerca, atau yang mengerikan tentang seorang yang disiksa demikian-demikian, itu apa fungsinya? Apa maunya? Hah? Maunya adalah agar kaum muslimin sempit dada, sempit hati, jengkel, terus mati dalam keadaan jengkelannya. Jangan kita yang mati jengkel. Biar mereka yang mati jengkel. Qul, kata Allah, mutu bi ghairikum, matilah dengan kejengkelan kalian. Ini malah terbalik. Karena beritanya terus disebar-sebar luaskan oleh muslimin loh, bukan oleh Belanda. Oleh muslimin. Dari CD ke CD, dari kaset ke kaset, dari komputer ke komputer, dari HP ke HP. Ini lihat betapa. Muslimin yang menyebarkan. Maka mereka yang mengatakan mutu bi ghaizikum, matilah dengan kejengkelan kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk mengatakan pada mereka, qul mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Kenapa mereka jengkel? Kapan mereka jengkel? Kalau kaum muslimin istiqamah. Kalau kaum muslimin tegar di atas tauhid dan sunnah. Kalau kaum muslimin kuat memegang ajaran Islamnya, mereka yang jengkel. Dan terus sampai mereka mati di atas kejengkelannya. Dengan berbagai macam move yang mereka sebarkan. Berita-berita yang mereka sebarkan. Gak ngaruh sedikit pun. Kaum muslimnya sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan dakwah, dengan ngaji, dengan baca Quran. Itu bikin mereka jengkel. Ikhwan ibn a'azakumullah, idkhalus surur itu termasuk haknya kaum muslimin. Yani dibesarkan hati mereka. Wadhalika, yang demikian itu adalah hak muslim, haknya seorang muslim dan hamba-hamba Allah. Watarkul inqibadi anhum wa tarafu alaihim. Dan termasuk hak mereka adalah kita enggak sombong di depan mereka. Enggak merasa tinggi di atas mereka dan mereka direndahkan. Ini juga hak mereka yang harus kita tunaikan. Jangan sombong, jangan merasa tinggi, dan mereka jangan direndahkan, jangan dihinakan. Fa inna fihi minadh-dharari ma la yakhtur bil bal. karena yang demikian akan memiliki bahaya-bahaya yang tidak terbersit di benak ini karena besarnya. Wala yaduru bil khayal, bahaya-bahaya yang hampir tak terbayangkan, kalau sampai terjadi akan terjadi bencana yang mengerikan. Kaum muslimin dengan kaum muslimin saling bantai, saling sembelih, saling menghalalkan darah, saling mencerca, saling mereka memberikan kejelekan-kejelekan. Ini na'udzubillah, kapan terjadi yang demikian? Kalau hak-hak muslim tadi tidak ditunaikan. Harusnya husnudzan, tetapi saling su'udzan. Harusnya percaya, saling tidak percaya, saling curiga. Yang harusnya dia dalam keadaan memberikan kegembiraan, isinya membuat orang takut, sempit, dan terus dengan ancaman-ancaman. Yang terjadi adalah mengerikan. La yaqtur bibal wa la yaduru bil khayal, tidak terbersit di benak ini apa yang terjadi nanti, dan tidak terbayangkan bagaimana yang terjadi nanti. Wa bastu hadhihi al umur wa dhikru ma warada fiha madhkurun fi kutubil adab, dan pembahasan lebih rincinya, uraian-uraiannya disebut dalam kitab-kitab akhlak, dalam kitab-kitab adab dan lain-lainnya. Faman ruziqa dhalika wal amal bima yanbaghi al amal bih minhu wa tarki ma yajib tarkuhu min dhalik dalla ala kufuri dinih, barang siapa yang kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang demikian, kemudian dia mengamalkan dengan apa yang mesti dia amalkan dan meninggalkan apa yang mesti dia tinggalkan, berarti orang ini memiliki ilmu yang wafir, ilmu yang banyak. Dalla ala wufuri dinih, bukti kalau dia beragama dengan agama yang sangat sempurna atau memiliki ilmu din yang sangat luas. Wa kamali akhlihi, dan juga menunjukkan sempurnanya akhlak dia. Wallahu al-muwaffiq wal mu'in li'abdihi adh-dha'if al-miskin wallahu a'lam. Nasal tawfiq wa afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.